Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Libas wa Zina, kitab seputar pakaian dan perhiasan, pada bab yang ke-9, haram menyeret atau menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong, dan penjelasan batas menjulurkan pakaian yang dibolehkan dan dianjurkan. Hadis yang keempat di bawah bab ini pada halaman 81, hadis kedua di halaman tersebut dengan nomor 5394, hadis kedua pada halaman 81. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibnu Mushirin an Syaibani haun wa haddatsana ibnu al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah كلاهما أن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم أن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. Ini hadis yang sama dengan bunyi hadis sebelumnya, ya, dengan sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya atau innal ladzi yajurru thiyabahu minal khuyala'i la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang menjulurkan pakaiannya dari kesombongan atau sebab kesombongan, maka Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini ancaman, ya, menjulurkan pakaian ke bawah disebabkan oleh kesombongan, di mana Allah tidak melihatnya pada hari kiamat, tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Dan ini ancaman yang luar biasa, ancaman yang keras, yang menakutkan. Ketika Allah tidak melihat, berarti tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada diberikan oleh Allah rahmatnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa melihat di sini adalah melihat yang disebabkan oleh kasih sayang dan rahmat, ya. Karena tidak ada yang luput dari penglihatan Allah di dunia ini, begitu juga nanti di akhirat. Jadi yang dimaksud tidak melihat adalah tidak melihat untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya pada hari itu. Kalau Allah sudah tidak menoleh kepada kita yang tidak melihat, dari mana kita akan mendapatkan rahmat? Dari mana kita akan mendapatkan keselamatan? Ini ancaman yang luar biasa, dan menunjukkan bahwa menjulurkan pakaian ke bawah yang disebabkan oleh kesombongan merupakan dosa besar. Dan ini disepakati oleh para ulama. Inilah bunyi hadisnya, sementara sanadnya adalah sanad yang baru. Gurunya Imam Muslim di sini bukan gurunya yang sebelumnya, walaupun lafaz hadisnya sama. Hadis berikutnya 5395, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Hanzalah قال سمعت سالما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Ini sedikit perbedaan pangkal hadisnya dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang sebelumnya innal ladzi. Kalau di sini man, ya. Di sini man jarra thawbahu. Di sana innal ladzi yajurru thawbahu atau thiyabahu. Itu pangkal hadisnya, sementara ancamannya sama. Man jarra thawbahu minal khuyala'i lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Berikutnya, dan ada sesuatu yang bisa kita ambil dari faedah di sanad ini. Kita hitung antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. Yang pertama gurunya Ibnu Numair, yang kedua ayahnya Ibnu Numair, kemudian Hamdalah yang ketiga, kemudian Salim yang keempat, anaknya Abdullah bin Umar, dan yang kelima adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Sementara sanad sebelumnya, yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, kemudian Ali ibnu Mushir, kemudian Asy-Syaibani, kemudian pindah ke sanad yang lain Ibnu Muthanna, yang pertama Muhammad bin Ja'far, yang kedua Syu'bah, yang ketiga, kemudian yang keempat dari mereka adalah Muharib ibnu Dithar yang keempat, dan juga yang keempat adalah Jabalah ibnu Suhaim. Ini setingkatnya, Muharib ibnu Dithar dengan Jabalah ibnu Suhaim ini sama setingkat, ya, dari Ibnu Umar yang kelima, ya. Dari ukurannya, dari zahirnya tampak lebih panjang yang sekarang ini, tapi ketika kita hitung perawi yang memisahkan antara Imam Muslim dengan Nabi sama, ya, dengan Nabi sama. Nah, ini tidak semua yang nampaknya panjang zahirnya atau kenyataannya panjang. Di sini 5355 ini nampaknya pendek, tetapi jumlah perawinya ternyata sama, karena gurunya Imam Muslim meriwayatkan dari ayahnya, dan ayahnya tidak disebutkan namanya, ya. Gurunya Imam Muslim adalah Abdullah bin Numair, ya. Kemudian dia mengatakan haddatsana abi, ya, tanpa disebutkan namanya. Yang ayah saya memberikan kepada saya berita atau memberitahukan kepada saya ayah saya. Ini membuat dia zahirnya sangat pendek, ternyata kalau dihitung antara Imam Muslim dengan Nabi sama adalah 5 orang, ya, dan juga bunyi hadisnya sama. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jarak yang terpendek antara pembuku-pembuku hadis ini dengan Nabi, mereka kan hidup semuanya di pertengahan abad ketiga. Ya, umumnya mereka meninggal pada 240-an. Ya, 200 sekitar itulah pertengahan abad ketiga. Yang paling terakhir meninggal di antara mereka adalah An-Nasa'i, meninggal pada tahun 303. Itu awal abad keempat. Nah, sisanya yang selain itu di pertengahan abad ketiga. Jarak antara mereka dengan Nabi SAW sekitar 200 tahun. Ya. Nah, jadi 200 tahun itulah nanti yang jumlah perawi antara mereka dengan Nabi ini yang luar biasa. Yang paling pendek 3 orang dalam jangka waktu 200 tahun itu, kurang lebih paling pendek 3 orang. Dan ini yang mereka kejar. Ya. Mereka mencarinya bagaikan sesuatu yang sangat, yang tidak ada tandingannya harganya, nilainya, kemuliaannya. Maka mereka bersusah-susah mencari sanad yang pendek antara mereka dengan Nabi. 3 antara mereka dengan Nabi SAW. Yang terpanjang dalam kitab yang induk yang 6 ini, Sahih Bukhari Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang terpanjang sekitar 12 orang, ya, saking panjangnya. Ya, tapi bukan dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi dalam kitab yang lain, antara mereka dengan Nabi itu sekitar 12 orang. Dan ini sangat tidak mereka sukai, tetapi apa daya, mereka tidak punya sanad yang lain. Kalau mereka dengar ada yang sanad antara mereka dengan satu hadis itu, yang 12 itu ada mereka dengar, bisa mereka mengejar, mengurangi jumlah 12 itu menjadi 11 saja, itu akan mereka kejar walau di ujung dunia. Walau di ujung dunia satu orang saja berkurangnya, mereka akan kejar. Inilah keindahan agama, ilmu agama kita. Dan tadi kita jelaskan tentang hadis yang sebelumnya dengan yang sekarang, 5395 ini, dari zahirnya saya melihat pendek, ternyata sama antara Imam Muslim dengan Nabi SAW, 5 perawi. Kita lanjutkan 5396. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ibnu Numair, itu yang tadi, qala haddatsana Ishaq Ibnu Sulaim, Ishaq Ibnu Sulaiman, bukan lagi ayahnya ya. Yang tadi dia meriwayatkan dari ayahnya, yang sekarang dari gurunya yang lain, yaitu Ishaq Ibnu Sulaiman, qala haddatsana Hanzalah Ibnu Abi Sufyan, qala sami'tu Saliman, qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mithlahu, kata-kata mithlahu ini senada atau sama bunyinya dengan hadis sebelumnya, ghaira annahu qal thiyabahu. Untuk hadis sekarang ini perbedaan cuma yang di sana thawbahu, thawbahu tidak pakai ya, thawbahu, kalau di sini thiyabahu, antara waw dengan ya. Ya, yang tadi thawbahu wawnya berbaris sukun, yang sekarang wawnya diganti ya, kemudian tambah alif, thiyabahu. Sama dengan puasa, dalam bahasa Arab antara saumun dengan siyamun, sama, tapi kedua-duanya sama maknanya, tapi kedua-duanya berbeda hurufnya. Ya. Satu saumun juga puasa artinya. Siyamun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya. Kutiba alaikumus siyam. Dan dari sisi ilmu bahasa Arab tidak ada permasalahan besar, karena memang soma yasumu sauman ini masdarnya banyak. Jadi kata yang di yang akar-akar kata itu berubah-ubah. Kata kerja pertama soma untuk waktu yang telah terjadi, telah berlalu. Kata kerja kedua fi'lul mudhari untuk waktu yang sedang atau yang akan datang, yasumu. Nah, sementara masdarnya, orang-orang mengatakan sauman wasiyaman, sama dengan ini thaba yathubu thauban wa thiyab, thauban wa thiyab, kata benda ya, kata benda thauban wa thiyaban. Jadi itu perbedaannya dan maknanya tidak berubah walaupun kata-katanya berbeda, yaitu yang pertama tadi thaub, man jarra thaubahu, kalau di sini man jarra thiyabahu, man jarra thiyabahu, maknanya sama. Dan ini luar biasanya Imam Muslim. Ya. Walau dia tahu maknanya sama, tapi dia tidak akan curang dalam menyampaikan hadis. Kalau memang itu yang didapatkan dari gurunya yang lain, maka dengan lafaz itu dia mengungkapkannya. Dan harus kita ketahui bahwa dia mengumpulkan hadis ini tidak ketika dia menyampaikannya, dia mengumpulkan lama baru dia sampaikan. Ya, baru dia memasukkan dalam kitabnya ini. Jadi sudah termasuk, sudah terkumpul dalam hafalannya. Nah, nanti ketika dia membukukannya, perbedaan yang satu kata antara thaubun dengan thiyab ini sudah bisa dia membeda-bedakan. Dari guru saya yang sifulan pakai kata thaubun, dari guru saya yang sifulan dari kata pakai kata thiyabun. Kalau kita kan ambil kata sama, yang sama saja. Bukanlah berkhianat. Apalagi dalam meriwayatkan hadis ini boleh dengan makna. Meriwayatkan hadis boleh dengan makna, tetapi mereka amanah dan ini menunjukkan kekuatan hafalan mereka. Satu kata saja yang berubah mereka bisa menghafalnya dan tidak hilang di ingatan mereka. Sehingga ketika membukukan, dia bisa membedakan fulan meriwayatkan dari saya ini dengan kata-kata thaubun, sementara si fulan ketika menyampaikan kepada saya dengan kata-kata thiyab. Ya, ini luar biasa. Dan memang itulah salah satu cara Allah menjaga agama ini. Sempurna. Satu kata saja dibedakan oleh para ulama. Dan ini lebih dari komputer sekarang. Lebih dari komputer. Memang Allah SWT sudah membuatkan skenario seperti itu. Maka Allah SWT sediakan pada generasi-generasi mereka orang-orang yang memang hidupnya hadis itu mengalir dengan bersama darah mereka di tubuh mereka. Hadis itu mengalir. Kalau terpisah hadis, terpisah darah dari tubuh mereka. Sehingga mereka menjadikan itu hidup mereka. Agar agama ini terjaga. Maka mereka puluhan ribu kilo mereka melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis Nabi. Imam Bukhari ya, puluhan ribu kilo dia berjalan untuk cari guru untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Terkumpul ratusan ribu hadis sudah dihafalnya. Makanya mengatakan saya menghafal 2000 hadis sahih dan menghafal lebih dari 2000 hadis yang tidak sahih. Jadi bukan hanya yang sahih dicarinya, yang tidak sahih pun dihafalnya agar dia bisa menyampaikan nanti ini tidak sahih, ini yang sahih. Yang sahih itu pun disaringnya, ya, diseleksinya dengan penyaringan yang super ketat yang diakui oleh semua manusia. Dari semenjak beliau membukukan Sahih Bukhari, setiap zaman disaring oleh para ulama, diteliti, dihafal, ditelaah, dikaji. Ternyata memang persyaratan Imam Bukhari ini tidak ada tandingannya. Makanya mereka sepakat bahwa Imam Bukhari itu kitab yang Sahih Bukhari itu kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Bagaimana ketatnya dia menyaring perawinya, kemudian mentadabur dan mengkaji lafaz hadisnya. Kemudian beliau sangat luar biasa untuk meneliti penyakit-penyakit dalamnya hadis. Karena hadis ini, sebuah hadis itu penyakitnya bisa saja penyakit luar yang nampak dengan mata kasat. Nah, ini terputus sanadnya. Antara si fulan dengan si fulan tidak berjumpa. Jadi menunjukkan bahwa mereka menguasai riwayat hidup setiap perawi. Menguasai riwayat hidupnya sehingga dia tahu ini meninggalnya, ini meninggalnya jauh sebelum kelahiran si fulan ini. Berarti dia tidak mungkin dia meriwayatkan hadis si fulan tadi dengan kepada dia langsung. Pasti ada perantara. Itu penyakit luar itu baru. Itu penyakit luar. Penyakit yang nampak begitu saya digeraba nampak, atau penyakit kulit seperti itulah. Ya. Sementara ada penyakit dalamnya hadis yang tersembunyi, yang mereka kata Imam Ahmad atau Abu Zur Ar-Razi, kalau seorang ulama, ada namanya ulama ilal namanya. Bila mana seorang ulama ilal itu tidak mampu mengumpulkan 200 jalur untuk satu hadis. Jadi untuk mengetahui penyakit dalamnya hadis itu kumpulkan jalannya. Baru tahu nanti nampak. Walaupun tipis, ya sangat halus sekali penyakitnya nampak. Ketika satu hadis itu dia mendapatkan 200 jalan. Dari 200 jalan itu nanti ditelitinya satu persatu, ternyata nampaklah celah yang ada pada riwayat tersebut yang membuat mereka mengatakan ini hadis tidak benar. Ada ilatnya. Ya, ada ilatnya, ada penyakitnya yang memang tidak bisa dilihat. Nah, kalau sekarang ini dengan CT scan, ya, itu caranya, atau endoskopi, ya, atau dengan ronsen, ya, ini untuk meneliti penyakit yang ada dalam tubuh manusia yang tidak bisa diraba-raba, tidak bisa dilihat dari diagnosa begitu saja, harus ada alatnya. Dan alatnya ini yang dahulu ada, yaitu dengan mengumpulkan sekian banyak jalur untuk satu buah hadis. Nah, inilah ma'asyiral muslimin muslimat, kebanggaan kita dengan agama Islam yang hadisnya saja sudah sebegitu sempurna, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Qur'annya, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, firman Allah yang untuk mendapatkannya harus talaqqi, didengar langsung dari mulut guru. Dan tidak boleh diriwayatkan dengan makna, harus lafaznya itu. Sebagaimana Jibril mendengarnya langsung dari Allah, dan Nabi mendengarnya langsung dari malaikat Jibril, dan para sahabat mendengarnya langsung dari mulut Nabi, dan mereka pun begitu sampai sekarang ini. yang kita sekarang sangat mudah karena sudah dibukukan. Kalau dulu tidak ada kitab Al-Quran, tidak ada mushaf Al-Quran. Mereka mendapatkan Al-Quran itu dari mulut guru masing-masing. Ya. Dengan mengatakan saya mendengarnya dari si fulan tidak boleh kurang dari 10 orang gurunya yang dengan bacaan itu. Dia harus mendengarkan dari 10 orang baru dia bisa menyampaikan kepada yang lain. Harus mutawatir. Ya. Kalau tidak bisa diterima. Sekarang kita tinggal membacanya sudah dibukukan dan itu sudah melewati seleksi yang luar biasa untuk percetakan Al-Quran itu. Tim untuk memeriksanya banyak. Tim memeriksanya banyak. Tulisan Utsman Toha untuk Al-Quran cetakan percetakan Raja Fahd di Madinah dahulu. Itu Utsman Toha itu setelah menulisnya seleksi untuk yang dia menulisnya bukan satu kaligus. Dia tulis dulu huruf-hurufnya belum ada harokatnya, belum ada titiknya. Ditulis itu kemudian ditulis pula titiknya lagi. Yang punya titik dibuat titik, kemudian setelah itu ditulis harokatnya. Harokatnya saja belum ada tasdidnya, belum ada panjang pendeknya, yang harokat bawah atas, bawah, depan itu saja. Nah, nanti barulah yang panjang pendeknya dibuat tambahan-tambahannya, tasdidnya baru berkali-kali proses penulisan. Setelah selesai semuanya nanti akan melewati penyaringan lagi dengan tim dibaca satu untuk yang hurufnya saja itu lewat dulu kepada tim penyeleksinya. Nah, kemudian dibuat titik-titiknya lewat lagi, buat harakatnya lewat lagi melalui tim-tim yang ada. Nanti setelah selesai lalu lewat lagi. Nah, kemudian yang sudah lewat satu cetakan ini sebagai cetakan masternya ya. Nah, nanti setiap cetakan nanti akan melewati, walaupun sudah digital ya, melewati sarana pengujinya. Maka di ujung Mushaf Al-Quran itu kita akan mendapatkan berbagai macam stempel ya, untuk melewati penyelesaian ini. Kitabullah Al-Quran yang tersimpan di dalam dada bersih kena kebersihan hati orang-orang yang dahulu menghafalnya sehingga dia bersih di hati mereka, bukan hanya sekedar hafalan, mereka terapkan dalam kehidupan. Itulah kitabullah. Hadis saja sudah kita ketahui tadi bagaimana Allah menjaganya. Baik, kita lanjutkan 5397. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Muslim ibn Yanaq qala sami'tu Muslim ibn Yanaq. Ya. Ini pertama kali kita jumpai perawi ini, Muslim ibn Yanaq. Yuhadithu an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu ra'a rajulan yajurru izarahu faqala mimman anta fantasaba lahu fa'idha rajulun min bani Laythin fa'arafahu ibn Umar faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة أو إلا المخيلة من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. Ini hadisnya juga hadis Abdullah bin Umar tetapi didahului oleh peristiwa. Kalau yang sebelum-sebelumnya langsung dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW dan bunyi hadisnya langsung. Sekarang ini hadis ini muncul disebabkan oleh kejadian. Kejadiannya apa? Bahwa Ibnu Umar suatu ketika melihat seorang laki-laki, annahu rajul ra'a rajulan. Melihat seorang laki-laki yajurru izarahu. Dia menyeret sarungnya. Maksud menyeret itu berarti terjulur ya. Karena kalau tidak dijulur kan terangkat dia berjalan bersama sarungnya. Ini sarungnya itu terjulur di tanah. Maka dia seret. Ini menunjukkan bahwa dia melampaui mata kaki. Ya, sudah terjulur dan diseret, dilihat oleh Ibn Umar. Lihat bagaimana mengingkari kemungkaran yang diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Faqala. Jadi tidak sembarangan memang untuk mengingkari. Dilihat dan tahu dulu siapa mad'u'nya. Ada kalanya mad'u'nya tidak mengetahui hukumnya atau mad'u'nya dari tempat orang-orang yang jauh dari ilmu, makanya beliau bertanya, mimman anta, kamu ini dari mana, sukunya apa? Ya, fantasabalah. Lalu orang tadi menyebutkan nasabnya, fa idza rajulun min bani Lais, ternyata dia dari suku atau dari kabilah Bani Lais, ya, yang terkenal, ya, di sana orang-orang yang mengerti agama banyak, ya. Fa'arafahu Ibnu Umar, kabilah ini dikenal oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faqal, kata Nabi kepada, kata Ibnu Umar kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallam bi udunayya hataini, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua telinga saya ini. Ini menunjukkan bahwa dia menegaskan. Nah, terkadang untuk menyampaikan ilmu ini kita perlu penegasan-penegasan, perlu penekanan-penekanan. Sebenarnya sudah cukup Ibnu Umar mengatakan saya mendengar dari Nabi sebagaimana riwayat sebelumnya, tetapi di sini dia ingin mengingkari kemungkaran, maka dia berikan penegasannya, saya mendengar dengan dua telinga saya ini Nabi SAW bersabda, agar dia, agar menyentuh penyampaiannya tadi kepada orang tadi, karena dia sekarang ingin merubahnya, maka dia tekankan bahwa saya benar-benar mendengar dengan kedua telinga saya ini Nabi SAW bersabda, man jarra izarahu, siapa yang mengulurkan sarungnya atau pakaian di bagian bawahnya, la yuridu bidzalika, dia melakukan itu tidak menginginkan kecuali menyombongkan diri, fa innallaha la yanduru ilaihi yaumil qiyamah, ancaman yang sama dengan riwayat sebelumnya, sungguhnya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ya. Ini hadis yang sama tetapi didahului oleh peristiwa, oleh kejadian di mana Abdullah bin Umar melihat ada orang yang melakukan kemungkaran tadi, langsung dinasihati oleh Ibnu Umar dan dengan menyampaikan hadis Nabi SAW. Biasanya nasihat itu bila mana kita polesi dengan dalil, lebih cepat menyentuh daripada ungkapan kita saja. Ya, tapi untuk menyampaikan hadis ini tentu ada pula seninya. Ya, tidak langsung ada hadisnya kok. Kalau seperti itu lebih terkesan tidak baik. Ya. Makanya Ibnu Umar di sini dia menambahkan dengan mendengar dengan langsung dengan kedua telinga saya ini. Ini sebagai pelajaran bagi kita untuk menerapkan hal yang sama ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi. Berikutnya 5398. Tiga agak tergesa-gesa karena hadisnya masih tersisa tiga ya atau lebih. 5398. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Abdul Malik yakni bin Abi Sulaiman, ha itu rumus ya yang menunjukkan bahwa sanadnya berpindah ke sanad yang lain. Ya. Qala wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Yunus ha wa haddatsana ibn Abi Khalaf qala haddatsana Yahya ibn Abi Bukair qala haddatsani Ibrahim yakni ibn Nafi' kulluhum an Muslim ibn Yannaq. Ya. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, senada dengan hadis yang sebelumnya, ghaira anna fi hadithi Abi Yunus an Muslim Abil Hasan wa fi riwayatihim jami'an man jarra izarahu wa lam yaqulu thawbah. Ya. Wa lam yaqulu thawbah. Ini terjadi perbedaan antara izar dengan thawb. Kalau tadi thawbun thiyabun, di sini izar. Ya. Tetapi maknanya sama. Itu pakaian yang bagian bawah. Pakaian yang bagian bawah atau pakaian yang dijulurkan dari atas. Ya, pakaian dijulurkan di atas. Bukan maksudnya menutup mata kaki, karena kaos menutup mata kaki, tapi dari bawah. Ya. Kaos menutup mata kaki bukan termasuk dalam konteks ini, tetapi yang masuk dalam konteks ini adalah pakaian yang dari atas ke bawah. Yang menutup mata kaki di dalam konteks hadis ini adalah disebabkan oleh menyombongkan diri, maka Allah tidak akan melihat kepada pelakunya pada hari kiamat. 5399. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim وهارون بن عبد الله وبن أبي خلف وألفاظهم متقاربة. Ini tiga orang gurunya Imam Muslim dan lafaz mereka hampir-hampir berdekatan. قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع ابن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة. Ini sama, masih hadis Abdullah bin Umar dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu perintah untuk bertanya kepada Ibnu Umar yang dilakukan oleh seseorang, dan nanti hadisnya sama. Ya, la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Man jarra thawbahu khuyala atau izarahu khuyala, la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. 5400. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarana Umar bin Muhammad an Abdullah bin Waqid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha'un. Ini peristiwa beliau sendiri, ya, Abdullah bin Umar. Ya, saya lewat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara sarung saya agak turun, ya, turun dari ke bawah. Ya. Turun ke bawah. Faqala ya Abdullah irfa' izara. Nabi SAW langsung menegur Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, angkatlah sarungmu. Farafa'tuhu, maka saya langsung mengangkatnya. Thumma qal, kemudian Nabi berkata lagi, zid, angkat lagi. Ya. Fazidtu, dan saya tambahkan lagi, saya angkat lagi. Famaziltu ataharraha ba'du. Setelah kejadian itu saya senantiasa menjaganya. Saya tidak lagi tidak terjadi lagi kejadian yang sama pada waktu-waktu yang setelahnya. Setelah itu tidak terjadi lagi sarungnya turun ke bawah. Dia benar-benar menjaganya, memperhatikannya. Ketika dia kejadian tadi diangkat sedikit, ternyata Nabi mengatakan tambahkan lagi. Ya. Karena ada yang membuat engkau mendapat pahala. Jadi yang pertama boleh sebenarnya, tapi Nabi SAW inginkan dia untuk mendapatkan pahala. Itu yang pernah kita sampaikan kemarin, bahwa tingkatan memakai pakaian ini ada yang berpahala kita, nanti akan kita ketahui dari dalilnya. Kemudian ada yang kita tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Kemudian yang ketiga kita berdosa. Inilah makanya Nabi SAW diangkat oleh Ibnu Umar untuk tingkatan ketika dia tidak berpahala, cuma tidak berdosa. Kemudian Nabi mengatakan angkat lagi, maka diangkat oleh Ibnu Umar dan yang tingkatan yang membuat dia berpahala, dan itu yang dijaga terus oleh Ibnu Umar untuk waktu-waktu yang setelah itu. Faqala ba'dul qawmi ila aina. Sebagian murid-muridnya bertanya, sampai batas mana dia disuruh mengangkat oleh Nabi? Kata murid Ibnu Umar, faqala ansaf saqaini, yaitu pertengahan betisnya. Ini yang membuat dia berpahala, pertengahan betisnya. Ya. Dua hadis lagi atau kita sisakan? Ya, kita sisakan untuk membuat kesimpulan yang saya rencanakan. Karena memang hadis ini semuanya menunjukkan bahwa hadis Abdullah, cuma hadis Abdullah bin Umar ya, dari awal sampai akhir menunjukkan bahwa terakhir ada hadis Abu Hurairah, ya, ada hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwa mengjulurkan pakaian ini sampai ke bawah itu penyebabnya sombong. Dan tadi sempat kemarin kita isyaratkan, dan insyaallah akan kita uraikan ini. Memang menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki dengan sombong, sepakat para ulama haram. Ya, sepakat para ulama haram dan tidak ada perbedaan pendapat. Nanti yang permasalahannya menjulurkan yang tidak disebutkan atau tidak disebabkan oleh kesombongan. Apakah dibolehkan atau justru sama hukumnya itu tidak dibenarkan dengan ancaman hukuman yang berbeda. Ancaman hukuman yang berbeda, pelanggaran berbeda, ancaman hukuman yang berbeda. Kalau di pelanggaran sekarang ini menjulurkan kena kesombongan, hukumannya tadi tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sementara menjulurkan tanpa kesombongan ini pelanggaran yang lain karena tidak diiringi oleh kesombongan, dan ancaman hukumannya juga berbeda. Nah, ini yang akan kita tegaskan atau kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Sengaja kita sisakan dua hadis agar pembicaraan kita ini bersambung ya pada perjumpaan yang akan datang. Pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.